Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke Ahdath As-Sanat Al-Thaniyah Wa-Thalithah Minal Hijrah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua dan ketiga setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tayib. Pada bait yang ke-48 beliau mengatakan wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadza wa fi thaniyatil ghazw ishtahar. Dan kemudian terjadilah perang Al-Abwa' fi safar, di bulan Safar. Hada wa fi thaniyatil ghazw ishtahar. Setelah peperangan ini, kemudian di tahun kedua akan mulai rangkaian-rangkaian peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pendahuluan-pendahuluan. Kita sudah sebutkan bahwa ekspedisi peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu terdiri dari beberapa bagian. Taib, ada berapa kemarin? Ada tiga. Taib, yang pertama Sariyah. Apa itu Sariyah? Pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi SAW, namun beliau tidak ikut serta bersamanya. Taib, ahsan barakallahu fikum. Kemudian yang kedua Al-Bu'uth atau Ba'ath. Apa itu Ba'ath? Tayyib. Pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi SAW dengan tujuan utama dakwah, tetapi mendobel, bersiap-siap untuk berperang. Tayyib. Yang ketiga Al-Ghazwah. Apa itu Ghazwah? Tayyib. Pasukan perang yang dipimpin langsung oleh atau yang Nabi SAW ikut serta di dalamnya. Tayyib. Dan Al-Ghazwah yang pertama kali terjadi setelah Nabi SAW beliau tinggal di Madinah adalah Ghazwatul Abwa, perang Abwa. Ini sudah kita bahas kemarin. Disebut juga dengan perang Wuddan. Tayyib. Hada wa fi thaniyatil ghazwu ishtahar. Pada perang Abwa atau perang Wuddan, tujuan utama Nabi SAW adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang kembali ke Mekah. Tayyib. Akan tetapi beliau tidak menemukan apapun dan tidak terjadi peperangan sama sekali dalam perang Al-Abwa atau perang Wuddan. Tayyib. Setelah itu ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemana sudah kita bahas belum? Perang Abwa. Belum. Oh, tayyib. Kalau begitu kita lanjutkan. Kita bahas dulu perang Abwa. Al-Abwa seperti namanya, ini sudah kita bahas kemarin, terjadi di daerah Abwa di lembah Wuddan. Tayyib. Tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menghadang kafilah dagang Quraisy. Tayyib. Karena di sana masih ada barang-barang rampasan, barang-barang kezaliman milik kaum muslimin yang ada di pihak musyrikin Quraisy. Tayyib. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hasil apapun pada penghadangan ini. Tayyib. Beliau pada perang Abwa keluar bersama pasukan yang beliau pimpin. Kemudian yang membawa liwa adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Beliau yang membawa liwa pada perang Abwa. Wastakhlafa 'ala al-Madinati Sa'd ibn Ubadah. Dan beliau memerintahkan Sa'd bin Ubadah sebagai pengganti beliau mengurusi urusan kota Madinah. Tayib. Kemudian ada satu hasil dari ekspedisi perang Abwa ini, meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya tidak mendapatkan Irak Quraisy, akan tetapi beliau pulang ke Madinah membawa hasil muwada'ah bersama Bani Dhamrah, membawa perjanjian yang mereka ikat dengan Bani Dhamrah, yaitu agar tidak ada saling berperang antara kaum muslimin dengan Bani Dhamrah, dan tidak ada bantuan peperangan yang berkaitan dengan salah satu di antara mereka. Dan di sini Nabi SAW keluar meninggalkan Madinah selama kurang lebih 15 lailah, 15 malam. 15 malam beliau meninggalkan Madinah sampai kembali lagi ke Madinah. Tayib. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam Zadul Ma'ad jilid yang ketiga halaman 148. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini perang yang pertama yang terjadi di dalam Islam dan yang pertama kali diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatul Abwa atau Ghazwah Wuddan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian setelah perang Buat, barulah rangkaian peperangan berikutnya, baik pasukan kecil ataupun pasukan dakwah, demikian juga ghazwah yang diikuti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Abwa itu terjadi beruntun terus menerus. Baik. Oleh karena itu ini disyaratkan oleh Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah pada bait yang kedua, beliau mengatakan hadza wa fi thaniyatil ghazwish dahar. Kemudian di tahun kedua rangkaian peperangan itu mulai dikenal, diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kita lanjutkan kepada bait yang ke-49. Beliau mengatakan ila buwatin thumma badrin wa wajab tahawwulul qiblati fi nisfi rajab. Tayib. Ila buwat. Kemudian perang yang kedua, yang berikutnya adalah perang Buat atau dikenal dengan Ghazwatu Buat. Buat disebut perang ini dengan perang Buat mengambil nama tempat terjadinya peperangan tersebut. Peperangan itu terjadi di sebuah tempat yang namanya Buat. Buat diterangkan oleh Ibnu Sa'd rahimahullah taala dalam Tabaqatnya jilid yang kedua halaman yang ke-6. Beliau mengatakan hiya jibalun min jibali Juhainah min nahiyati Radwa. Buat adalah salah satu nama bukit dari susunan bukit-bukit yang ada di sekitar Radwa. Wa hiya qaribun min dhi khashab. Radwa adalah lembah yang dekat dengan nama daerah dhi khashab, yaitu jalan menuju ke Syam. Jadi Buat itu di arah utara kota Madinah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam Bidayah wan Nihayah jilid yang ketiga halaman 215, beliau langsung memberikan judul dengan Ghazwatu Buat min nahiyati Radwa. Perang Buat di sekitar Radwa. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini terkait perang Buat. Kemudian sebabnya, sebab terjadinya perang Buat. Wa amma an sababi hadhihi al-ghazwah huwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam balaghahu khabar 'iril Quraisy fiha hawalai 2500 ba'ir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar bahwa akan lewat kembali kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Mereka membawa kurang lebih 2500 unta. 2500 unta. Wa mi'ati rajulin min Quraisy yang dibawa oleh 100 pemuda Quraisy. Wa ma'ahu Umayyah ibn Khalaf yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu i'tiradaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau keluar ingin menghadang kafilah dagang tersebut, ma'a mi'ataini min ashabihi, bersama 200 orang pasukan. Bersama 200 orang pasukan. Wa a'tal liwa'a wa kana abyad Sa'da ibn Abi Waqqas. Dan beliau memberikan liwanya. Tayib, liwa adalah bendera perang yang berwarna. Rasulullah SAW punya dua bendera perang. Warnanya putih dan hitam. Yang liwa warnanya apa? Antum pasukan muslimin harus tahu. Liwa warnanya apa? Putih. Liwa warnanya putih. Yang hitam warnanya? Yang hitam warnanya afan. Yang hitam namanya royah. Jadi Nabi SAW punya dua bendera perang. Liwa itu adalah bendera yang berwarna putih. Royah adalah bendera yang berwarna hitam. Di sini Nabi SAW pada perang Buwat, beliau menyerahkan liwanya, bendera putihnya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Wasta'mala 'ala al-Madinati As-Sa'iba Ibn Uthman Ibn Mad'un. Dan beliau menyerahkan urusan kota Madinah kepada As-Sa'ib bin Uthman bin Mad'un. As-Sa'ib bin Uthman bin Mad'un. Ini menurut pendapat dari Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Jadi Rasulullah SAW keluar, liwa diberikan kepada siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ketika Nabi SAW keluar meninggalkan kota Madinah, otomatis Madinah itu tidak mungkin kosong dari kepemimpinan. Nah, beliau menunjuk As-Sa'ib bin Uthman bin Mad'un untuk menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin urusan di kota Madinah. Baik. Ini menurut Ibnu Hisham. Kemudian menurut Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah, Rasulullah SAW bukan menunjuk As-Sa'id, tetapi beliau menunjuk Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'ad afan. Beliau menunjuk Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Baik. Fa wasala ila Buwat. Kemudian Nabi SAW bersama 200 orang keluar menuju daerah Buwat di lembah Radwa. Akan tetapi sesampainya di sana, lam yalqa kaidan, beliau tidak mendapati kafilah dagang tersebut, karena mereka sudah mendengar terlebih dahulu kedatangan Nabi SAW bersama pasukannya, sehingga mereka memilih jalur lain dan tidak bertemu dengan Nabi SAW. Faraja'a ilal madinati min duni harb. Kemudian kembalilah Nabi SAW tanpa ada peperangan sama sekali. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan peristiwa ini terjadi di akhir bulan Rabi'ul Awal sampai awal Jumada Al-Ula. Dari Rabi'ul Awal sampai Jumada Al-Ula, tahun yang kedua Hijriah. Ini perang Buwat. Kemudian kita lanjutkan. Thumma Badrin. Setelah itu terjadilah peperangan Badr. Perang Badar adalah perang yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Dan perang Badar terjadi bukan hanya satu kali. Ini perlu kita ketahui, perang Badar terjadi tiga kali. Yang pertama namanya adalah Badar Al-Ula, Badar Ula. Yang kedua Badar Al-Kubra atau Badar Al-Uzma. Nah, ini yang dikenal. Perang Badar itu identik dengan Perang Badar yang kedua, Perang Badar Kubro. Dan yang ketiga adalah Perang Badar Al-Mau'id, Perang Badar Mau'id. Nah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Ishlan Al-Hanafi rahimahullah ta'ala di dalam bait ini, Thumma Badrin, kemudian terjadilah Perang Badar. Perang Badar yang dimaksud adalah Perang Badar Al-Ula, Perang Badar pertama. Tayyib. Sebab terjadinya Perang Badar Ula, Perang Badar yang pertama. Qala wa amma sababu ghazwati Badrinil ula wallati yuqalu laha aydan ghazwatu Safwan. Sebabnya adalah anna Kurs Ibn Jabir Al-Fihri qad aghara qabla an yuslima ala sarahil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau punya gembalaan yang digembalakan di pinggiran kota Madinah milik kaum muslimin. Ada unta, ada kambing, dan jumlahnya cukup banyak. Nah, gembalaan-gembalaan ini yang biasanya digembalakan di pinggiran kota Madinah tiba-tiba diserang oleh Kurz bin Jabir Al-Fihri. Dia menyerang ternak-ternak penduduk Madinah. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwa Kurz membawa lari 20 ekor unta milik penduduk Madinah. Dia menyerang peternakan tersebut dan membawa lari 20 ekor unta. Ini sebelum Kurz masuk ke dalam Islam. Ini sebelum beliau masuk Islam. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maka marahlah Nabi SAW mengetahui ternak penduduk Madinah yang ada di bawah pengawasan Nabi SAW diserang dan dirampas, dirampok oleh Kurz bin Jabir Al-Fihri. Sehingga beliau pun kemudian mengumpulkan pasukan dengan tujuan mengejar Kurz bin Jabir Al-Fihri. Beliau pun mengejar sampai ke sebuah lembah yang disebut dengan Safawan. Sampai ke sebuah lembah yang disebut dengan Safawan. Oleh karena itu perang Badr Ula lebih dikenal dengan perang Safawan. Antum buka di kitab-kitab sirah sedikit yang menyebutkan dengan judul Ghazwatu Badril Ula. Kebanyakan mereka menggunakan judul Ghazwah Safawan, perang Safawan. Safawan ini merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan bahwa perang Badar Ula itu tepatnya tidak terjadi di lembah Badar, tapi terjadi di lembah Safawan. Beliau sebutkan dengan lafaz Safawan. Akan tapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sekarang mungkin kita tidak akan dapati di mana tempat yang namanya Safawan. Di tarikh juga tidak ada tempat yang namanya Safawan. Namun yang ada sebuah tempat di sekitaran Badar namanya bukan Safawan tapi Bukit Safa, pakai sin, Bukit Safa. Oleh karena itu disebutkan oleh beberapa para ulama mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Hajar adalah mentasniah Bukit Safa ini, sehingga jadilah lafadznya Safawan. Allah Ta'ala alamu bisawab. Dan perang ini terjadi di lembah Safwan, di sekitar lembah Badar. Di sekitar lembah Badar. Apa itu Badar? Perang Badar terjadi di lembah Badar. Nah, apa itu Badar? Badar adalah sebuah mata air yang ada di antara kota Makkah dan Madinah. Sebuah mata air yang ada di antara kota Makkah dan Madinah, dekat lembah Safa tadi. Menurut pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut dengan Badar, lembah itu disebut dengan Badar nisbah kepada Badar Ibnu Yakhlud Ibn Nadhr Ibn Kinanah, yang pertama kali menemukan lembah itu, sehingga namanya disebut dengan lembah Badr. Waqila, ada juga yang menyebutkan bahwa Badar adalah nama seorang bukan dari Bani Kinanah, tetapi seorang dari kabilah Dhamrah, dari Bani Dhamrah yang pertama kali tinggal di daerah itu. Sehingga namanya kemudian dikenal dengan lembah Badar. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jamul Buldan jilid yang pertama halaman 357. Adapun sekarang kawasan Badar telah menjadi kawasan yang cukup ramai, kawasan yang cukup padat. Kurang lebih 150 kilo dari Madinah ke arah kota Makkah, ramai sekarang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan pada perang Badar al-Ula ini, Nabi SAW beliau istakhlafa alal Madinah, menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada Zaid ibni Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Nah, ketika Nabi SAW beliau mengejar Al-Qurs bin Jabir Al-Fihri sampai ke daerah Badar, tapi ternyata lam yudrikhu. Qurs berhasil melarikan diri lebih jauh sehingga tidak tersusul oleh Nabi SAW bersama pasukannya. Tayyib. Oleh karena itu Nabi SAW beliau pulang kembali ke kota Madinah tanpa berhasil mendapatkan Qurs bin Jabir Al-Fihri. Tayyib. Dan liwa pada perang ini, perang Badal Ula, diberikan oleh Nabi SAW kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Liwanya diberikan kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah terjadinya perang Buwat langsung terjadi perang Badar Ula, di mana Nabi SAW mengejar Qurs bin Jabir Al-Fihri? Karena di sana ada yang berpendapat bahwa setelah perang Buwat itu terjadi satu peperangan terlebih dahulu sebelum terjadinya perang Badar Ula, yaitu perang yang dikenal dengan perang Ashirah. Ada yang menyebutnya Ghazwatul Ashirah, ada yang menyebutnya dengan Ghazwatul Ashir, ada juga yang menyebutnya dengan Ghazwah Ushayra. Jadi itu satu peperangan yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar Ula, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ketiga halaman 216. Tayyib. Beliau mengatakan, ثُمَّ غَزَى قُرَيْشًا. Setelah perang Buwat beliau tidak mendapatkan kafilah dagang Quraisy. Tidak lama setelahnya, kurang lebih 10 hari atau 15 hari dari perang Buwat, terjadilah perang yang disebut dengan perang Ushayra tadi atau perang Ashir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Quraisy. Dan di perang Ushayra beliau menyerahkan urusan kota Madinah kepada Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Beliau menyerahkan urusan kota Madinah kepada Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Dan beliau menyerahkan liwanya, bendera putihnya, kepada Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fasalaka ala naqabi Bani Dinar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke daerah Bani Dinar. Fa nazala tahta syajaratin bi Badha ibni Azhar yuqalu laha dhatus saq. Kemudian beliau singgah sebentar di bawah sebuah pohon di daerah Badha yang disebut dengan dhatus saq. Fa shalla indaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di sana, fa thamma masjidahu. Kemudian dibangunlah sebuah masjid di tempat tersebut. Fasana alahu indaha ta'am fa akala minhu wa akala an-nasu ma'ahu. Ternyata di tempat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut baik oleh sebagian Bani Dinar. Mereka membuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun kemudian makan bersama pasukan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Wastusqiya lahu min ma'in yuqalu lahu al-musyairib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberikan air minum, lalu beliau diberikan air minum dari sebuah mata air yang disebut dengan al-musyairib. Tsummartahala fataraka al-khalaiqa biyasar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali perjalanannya dan meninggalkan mereka penduduk Bani Dinar itu di sebelah kirinya. Berarti beliau mengambil jalur kanan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini perang ini Usyairah terjadi di pertengahan bulan Jumada Al-Ula. Pertengahan bulan Jumada Al-Ula sampai awal-awal Jumada Al-Akhirah. Sampai awal-awal Jumada Al-Akhirah. Baik, ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala seperti yang beliau sebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan ini juga yang didukung oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Baik. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini lebih menguatkan bahwa perang Usyairah atau perang Al-Asyirah terjadi sebelum perang Badar Ula, perang Badar yang pertama. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Bait yang kedua. Wa wajab tahawwulul qiblati fi nisfi Rajab. Setelah terjadinya perang Badar Ula, kemudian terjadilah satu peristiwa yang bersejarah yang akan selalu diingat oleh semua kaum muslimin, yaitu peristiwa perpindahan kiblat. Peristiwa perpindahan kiblat. Kata beliau, wa wajab tahawwulul qiblati fi nisfi Rajab. Lalu Allah Subhanahu wa taala wajibkan perpindahan kiblat tersebut. Allah Subhanahu wa taala wajibkan perpindahan kiblat tersebut fi nisfi Rajab, pada pertengahan bulan Rajab tahun yang kedua. Tahun kedua Hijriah. Nah, di bait ini beliau akan menerangkan tentang kisah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah ke Madinah, ketika masih di Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat itu pasti mengambil arah di selatan Ka'bah. Jadi, beliau akan menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Nah, ini apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, memberikan satu gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama para sahabatnya ketika masih di Makkah. Kita tahu Ka'bah itu kan murabba', berbentuk segi empat. Nah, di arah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ketika itu? Kalau sekarang semuanya menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, beliau melaksanakan salat bersama para sahabatnya pasti mengambil arah selatan Ka'bah. Mengambil arah selatan Ka'bah. Supaya apa? Supaya beliau sholat menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Ini selama beliau di Makkah. Berapa tahun Nabi SAW beribadah di Makkah? Hah? Iya, ahlas sunnah. Berapa tahun Nabi SAW beribadah di Makkah? Berdakwah di sana? 13 tahun. Ahsan. Taib. Jadi selama itu Nabi SAW menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Taib. Setelah 13 tahun lamanya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Berhijrahlah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sesampainya di sana, tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, salat menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis, tidak bisa dilakukan di kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu berposisi di utara Makkah. Maka untuk menghadap kiblat, di mana kiblat awal sebagaimana para nabi terdahulu, mereka ketika beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau tiba di Madinah. Beliau melaksanakan salat ke arah Baitul Maqdis karena tidak mungkin Ka'bah ada di arah sebaliknya, di arah selatan, sehingga tidak bisa beribadah menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Tetapi beliau tetap di syariat awal di mana salat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Syam. Taib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, beliau selalu gelisah. Kenapa? Karena beliau selalu ingin untuk sholat itu bisa menghadap ke Ka'bah, ke Baitillah Al-Haram. Dan ini setiap kali beliau sholat selalu menengadahkan wajah beliau ke atas langit, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Ya Muhammad, kami telah melihat bagaimana taqalluba wajhika fis sama, berbolak-baliknya pandangan engkau selalu melihat ke langit, kemudian turun lagi, naik lagi melihat ke langit, turun lagi ketika melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala tahu apa kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin salat menghadap Ka'bah. Baik. Kemudian di pertengahan bulan Rajab pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala lantas memberikan izin kepada Rasulullah SAW yang kemudian akan menjadi syariat kaum muslimin, mereka sholat menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka qibalal Masjidil Haram. Maka sekarang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arahkan wajahmu, arahkan pandanganmu ketika sholat untuk menuju Masjidil Haram. Tayyib, di Ka'bah. Tayyib. Dan inilah peristiwa pertama kali di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah di Makkah. Tayyib. Dan peristiwa itu terjadi pada sholat zuhur. Pada sholat zuhur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat di Masjid Banu Salimah, tulis. Beliau sholat zuhur mengimami para sahabat di Masjid Banu Salimah. Masjid itu sampai sekarang masih ada. Di Masjid Banu Salimah. Beliau sholat zuhur di sana. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah, maka berputarlah kiblat di Masjid Bani Salimah tersebut dari yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis berpindah arah menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Sehingga Masjid Bani Salimah adalah masjid pertama yang mengalami perpindahan kiblat. Yang mengalami perpindahan kiblat. Sekarang lebih dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Masjid dengan dua kiblat. Masih ada masjid itu sampai sekarang, meskipun telah mengalami beberapa kali pemugaran, tetapi di dalamnya masih tetap dibiarkan ada dua mihrab. Satu mihrab sekarang lebih besar mengarah ke Makkah, dan mihrab yang lain masih dibiarkan sebagaimana sebelumnya, tetapi dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan pertanda di atasnya ada kubah. Kubah besar itu menunjukkan mihrab yang mengarah ke Ka'bah, sementara kubah kecil yang ada di sebelahnya masih dengan mihrab yang mengarah ke Baitul Maqdis. Baik. Ini di sholat zuhur. Kemudian di sholat asr, Nabi SAW seperti biasa mengimami di Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi perpindahan kiblatnya ada pada sholat asar. Jadi sholat asar langsung Nabi SAW pindah kiblat di menghadap ke Ka'bah. Adapun Masjid Quba baru mengalami perpindahan kiblat ketika sholat subuh di besok harinya. Karena berita itu baru sampai ke penduduk Quba di malam hari setelah sholat Isya. Barulah Masjid Quba mengalami perpindahan kiblat ketika sholat subuh di besok harinya. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini mukaddimah. Kita akan baca beberapa riwayat yang menyebutkan tentang kisah perpindahan kiblat tersebut. Tayyib. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah taala, di dalam Fathul Bari jilid yang pertama halaman ke-97. Beliau mengatakan, wa kana at-tahwilu fi nisfi Rajab min as-sanati tsaniyah 'ala sahih. Dan peristiwa perpindahan kiblat tersebut terjadi di nisfu Rajab. Baik. Di pertengahan bulan Rajab. Minasanati tsaniyah, tahun yang kedua Hijriah. Ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. Baik. Ala sahih ini menunjukkan bahwa di sana ada khilaf. Tanggal berapa dan di bulan apa perpindahan kiblat tersebut. Tapi tahunnya tidak ada perbedaan, bahwa perpindahan kiblat terjadi di tahun kedua Hijriah. Yang ada perbedaan adalah bulannya. Namun wajazama wabihi jazamal jumhur wa rawahul hakim bi sanadin sahihin an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama, mereka berdalilkan dengan riwayat Abdullah ibni Abbas yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. Nanti akan kita bahas hadis apa yang dimaksud oleh Ibnu Hajar. Baik. Kemudian pendapat yang lain adalah yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hajar, wa qala Ibnu Hibban 17 syahran wa 3 ayyamin. Peristiwa perpindahan kiblat itu terjadi 17 bulan lebih 3 hari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. 17 bulan lebih 3 hari. Berarti tahunnya sama atau beda? Tahunnya sama, tetap tahun yang kedua. Tapi bulan apa kalau menurut Ibnu Hibban? 17 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. 1 tahun berapa bulan berarti? 17 bulan. 1 tahun 5 bulan, hampir 1,5 tahun. Jadi tidak ada perbedaan tahun kedua Hijriah, tapi bulannya bulan apa? Ini perbedaan di kalangan para ulama. Tayyib. Dan pendapat Ibnu Hibban ini mabniun ala annal qudum kana fi 12 min syahri Rabiul Awwal. Beliau berpendapat demikian didasarkan pada kedatangan Nabi SAW itu adalah pada malam ke-12 bulan Rabiul Awwal. Jadi beliau berpatokan pada itu. Sementara jumhur berpatokan dengan hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, hadis itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah taala di dalam mustadraknya, demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila Baitil Maqdis 16 syahrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika tiba di Madinah, beliau salat bersama para sahabat-sahabatnya menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Selama 16 bulan. Thumma ju'ilatil qiblatu ba'daha. Kemudian perpindahan kiblat itu terjadi setelah 16 bulan. Baik. Nah, kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas terjadi di bulan apa namanya tadi? Bulan apa tadi? Nisfu Rajab. Kalau menurut pendapat Ibnu Hibban berarti bulan apa? Satu bulan setelahnya. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Berarti menurut Ibnu Hibban di bulan Sya'ban. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tetapi wa kullu hadhihi al-muddah wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi an yuwajjiha ila al-Ka'bah ila an ja'ahul amr al-ilahi bidzalik. Dan kurang lebih selama itulah 1,5 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau selalu membolak-balikkan wajahnya ke atas langit, kemudian kembali lagi mengarah ke atas langit lagi, mengharapkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sholat itu bisa menghadap ke Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, Al-Bara Ibnu Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwal Baitil Maqdis 16 atau 17 syahrun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis setelah tiba di Madinah kurang lebih 16 atau 17 bulan. Kalau kita lihat berdasarkan riwayat Al-Bara Ibnu Azib di sini, berarti kedua pendapat di atas tadi yang kita sebutkan, pendapat Ibnu Hibban atau pendapat jumhur, semuanya punya dasar yang jelas. Jumhur berpegangan dengan hadis Ibnu Abbas, Ibnu Hibban berpegangan dengan hadis Al-Bara yang juga menyebutkan 16 syahran, 16 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka jika seandainya salat itu bisa menghadap kembali ke Ka'bah sebagaimana dahulu dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih beribadah di kota Makkah. Fa anzalallah, lalu Allah Subhanahu wa taala pun di hari tersebut menurunkan perintah untuk menghadap ke Ka'bah ketika melaksanakan salat sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Fatawajjaha nahwal Ka'bah. Setelah turun izin itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpindah kiblat menuju ke Ka'bah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah kiblat menuju ke Ka'bah, Al-Bara Ibnu Azib menyebutkan waqala sufaha'u minan nas. Melihat itu, orang-orang bodoh yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, as-sufaha yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena ketika mereka tahu kaum muslimin kiblatnya ke Baitul Maqdis, Yahudi itu juga kalau beribadah kiblatnya ke Baitul Maqdis, sama. Namun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berpindah kiblat menuju Ka'bah, mereka pun kemudian heran, kenapa enggak menghadap ke Baitul Maqdis lagi? Tayyib. Orang-orang Yahudi ini mengatakan, "Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha." Kenapa mereka harus berpindah kiblat yang dahulu mereka menghadap ke sana? Kok enggak ke Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Ka'bah, ke Mekah? Tayyib. Jadi mereka kemudian menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Makkah. Beliau ke Madinah inginnya kiblat itu dipindahkan ke Makkah. Ini jahatnya lisan orang Orang Yahudi menuduh Nabi SAW demikian. Taib. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi itu dengan menurunkan firman-Nya, "Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim." Katakan kepada mereka, "Hai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arah timur dan arah barat. Allah berkehendak mengarahkan siapapun ke jalan manapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus." Taib. Tsumma kharaja fa sallama 'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun tsumma kharaja ba'da ma shalla fa marra 'ala qaumin minal ansar fi salatil 'ashr nahwa baitil maqdis fa qala huwa yashhadu annahu sallama 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal ka'bah. Setelah mereka salat bersama Nabi salat zuhur, maka kata Al-Barra, ada seorang yang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mengalami peristiwa perpindahan kiblat di Masjid Banu Salimah. Nah, ketika salat asar, orang ini keluar menuju masjid-masjid kaum muslimin. Tayib. Dan dia mengatakan masih melihat ketika ada saat salat asar, kaum muslimin di masjid itu mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga sahabat ini kemudian mengabarkan kepada mereka annahu yashhad, bahwa ia mempersaksikan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah kiblat menuju Ka'bah. Maka orang-orang di masjid itu pun kemudian berpindah kiblat menuju Ka'bah. Tayib. Fataharrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Kemudian berpindahlah orang-orang di masjid tersebut, mereka kemudian menghadap kiblat di Ka'bah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah, peristiwa perpindahan kiblat. Jadi kesimpulannya, peristiwa perpindahan itu memang terjadi di Masjid Bani Salimah. Sekarang dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak ada keistimewaan khusus untuk Masjid Banu Salimah atau Masjid Qiblatain. Karena seringnya jamaah umroh atau jamaah haji Indonesia kalau datang ke sana, mereka langsung inginnya datang ke Masjid Qiblatain, melaksanakan sholat di sana. Tidak ada keistimewaan khusus bagi Masjid Banu Salimah atau Masjid Qiblatain yang boleh untuk dikunjungi karena satu keutamaan. Bukan hanya karena kemudian perpindahan dua kiblat itu lantas boleh untuk dituju sholat ke sana. Berbeda dengan Masjid Nabawi, berbeda dengan Masjid Quba. Masjid Nabawi punya keistimewaan dan dihasung, bahkan diperbolehkan untuk irtahala, kita berangkat safar langsung meniatkan untuk sholat di Masjid Nabawi. Demikian juga di Masjid Quba, punya keutamaan yang sudah pernah kita bahas. Sementara Masjid Qiblatain, Masjid Banu Salimah, tidak memiliki keutamaan khusus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perpindahan kiblat di Madinah bukan hanya terjadi pada Masjid Banu Salimah, tapi juga pada Masjid Nabawi dan pada Masjid Quba. Keduanya pernah berkiblat dengan dua kiblat. Masjid Nabawi pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, Masjid Quba juga pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, dan juga berpindah ke kiblat Ka'bah. Masjid Quba juga berpindah ke kiblat Ka'bah. Sehingga ini diperhatikan, jangan sampai nanti ketika kita mungkin ada kesempatan untuk berziarah ke Masjid Qiblatain, lantas kita menyangka ada keutamaan sehingga sholat kita di sana mengharapkan keutamaan, padahal tidak ada keutamaan. Ya, kita mengunjungi hanya sekedar tahu saja bahwa dulu ada sejarah di Masjid Banu Salimah perpindahan dua kiblat di satu masjid yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.